فيكلمني أحسنتم بارك الله فيكم. نعم. Dalam hadis yang dibacakan tadi menjelaskan tentang bagaimananya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dilihat dari sifat wahyu tersebut. Bisa juga dilihat dari sifat yang membawakan wahyu tersebut. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya. Nah. Masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قال حدثنا يحيى ابن بكير namanya يحيى بن عبد الله بن بكير tapi disebutkan sini يحيى بن بكير disandarkan kepada kakeknya kenapa dikarenakan masyhurnya dengan nama demikian يحيى بن بكير Padahal ayahnya adalah Abdullah bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Tapi disandarkan kepada kakeknya, dikatakan masyhurnya. Beliau termasuk di antara kibar hufadil Misriin. Ya. Besar dari kalangan hafid di kota Mesir. Nah. Dari Yahya atau hadasana Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala hadasana al-Lais. Berkata Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami al-Lais. Lais bin Sa'ad al-Fahmi. Faqih Misriin. Ya. Orang faqih dari kota Mesir atau negeri Mesir. Nah. An Uqail. Dari Uqail. Uqail merupakan min asbati ruwah an Ibn Shihab. Rawi yang paling kokoh yang meriwayatkan dari Ibn Shihab, ya, yaitu Imam Az-Zuhri. Nah, Ibn Shihab dari Ibn Shihab, siapa Ibn Shihab? Imam Az-Zuhri. Nah, beliau adalah Abu Bakar kunyahnya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab. Ya. Bin Abdullah ibn al-Haris bin Zahrah. Nah, ini beliau. Namanya Muhammad bin Muslim. Bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Ya, disandarkan kepada kakek-kakeknya. Ya, dikatakan masyhurnya demikian. Sehingga kalau disebutkan dalam riwayat hadis dari Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, yang dimaksud adalah Imam Jabba, Az-Zuhri. Nah, namanya bukan Muhammad bin Shihab, bukan. Ya, tapi Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Ya, disandarkan kepada siapa? Kakek-kakeknya. Nah, dikatakan masyhur ya. Nah, kenapa disebut dengan Imam Az-Zuhri? Zuhri disandarkan kepada kakeknya yang paling tinggi. Ya, secara nasab disebutkan tadi. Nah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab bin Abdillah bin Haris bin Zahrah. Ini Zahrah. Nah, serahkan kepada kakeknya apa ini? Zahrah bin Kilab. Nah, sehingga Zuhri. Ya, serahkan kepada kakeknya Zahrah. Saya sebutkan apa? Zuhri. Nah, jadi Zuhri ini bukan nama aslinya, tapi ya, diambil dari nama kakeknya yang paling tinggi tadi, yaitu Zuhrah bin Kilab. Nah, beliau seorang yang faqih. Ya. Bahkan ulama sepakat tentang kemutkinan beliau dan keimaman beliau. Saya terkenal yang sebutan apa? Imam Az-Zuhri. Nah. An Urwah ibn Zubair. Dari Urwah ibn Zubair. Nah. Telah kita sebutkan secara ringkas sebelumnya tentang Urwah ibn Zubair. Nah, beliau termasuk di antara kibaru tabi'in. Nah, yeah. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Putra sahabat Nabi Zubair ibn al-Awwam. Yeah. Salah satu di antara sahabat yang masuk ke dalam 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Urwah. Apa? Zubair ibn al-Awwam. Nah, bahkan sebutkan sebagai sahabat yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Zubair ibn al-Awwam. Nah, siapa ibunya Urwah? Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar. Nah, yang digelari Duni Qutain, Duni Nidqain. Nah, adalah ibunya Urwah ibn Zubair. Ya. Sehingga hubungannya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan Aisyah dengan Asma adik kakak. Nah, kalau kita baca tentang biografi Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, nah, banyak kisah-kisah yang menakjubkan tentang beliau. Di antaranya beliau terkenal dengan kesungguhannya dalam talabul ilmi. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yeah. Dan juga terkenal dengan kedermawanannya. Nah, sampai sebutkan beliau memiliki suatu kebun. Nah, yang di sana banyak pepohonan, banyak pohon kurma. Nah, ya. Ketika musim panen, beliau buka kebun tersebut. Nah, dibiarkan manusia untuk masuk keluar kebun tersebut menikmati buah-buahan yang ada di dalam kebun tersebut. Ya. Nah, seorang yang dermawan. Dan juga beliau seorang yang penyabar. Ya. Sampai ada suatu kisah. Ketika beliau diundang oleh Khalifah ketika itu. Al-Walid bin Abdul Malik. Nah. Kemudian ketika datang ke tempat khalifah tersebut, dijamu, disambut dengan baik. Ya. Kemudian anaknya bermain-main dengan kuda-kuda milik khalifah tersebut. yang bagus-bagus, yang lincah. Tiba-tiba kuda tersebut menendang anaknya sampai meninggal seketika itu. Nah, dan beliau bersabar menghadapi ujian ini. Bahkan tidak lama kemudian, laki Urwah ibn Zubair menderita semacam tumor. Nah, sampai khalifah itu memanggil para tabib, para dokter untuk mengobati penyakit dibesarkan harus di apa? Harus dipotong. Nah, kakinya khawatir menyebar tumor tersebut kepada anggota tubuh yang lainnya. Nah, beliau sampaikan kepada Urwah bin Zubair dan beliau pun menerima apa yang akan dilakukan kepadanya untuk mengobati penyakitnya tersebut. Sampai datang tabib, dokter-dokter tadi membawa peralatan untuk bedah, untuk operasi. Ya, bukan seperti sekarang ini. Ya, dulu masih bawa apa pisau gergaji untuk memotong apa tulangnya. Nah, untuk memotong dagingnya lain sebagainya. Dan membawa khamar ditawarkan kepada Urwah bin Zubair. Kami sarankan engkau untuk minum khamar ini untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, Urwah mengatakan tidak mau. Ya. Tidak mau aku mengharapkan kesembuhan dengan makan dan meminum perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dokter ini menganjurkan cara yang lain. Kalau begitu, kami akan membiusmu supaya engkau tidak merasakan kesakitan tatkala kakimu dipotong. Urwah mengatakan, aku tidak mau. Ya, ada salah satu anggota tubuhnya yang diambil dalam keadaan dia tidak mengetahui dan menyadarinya. Nah, sehingga dipanggillah beberapa orang. Ya, yang tujuannya untuk memegang Urwah ibn Zubair ketika di amputasi. Nah, ketika dipotong kakinya. Kata Urwah, ya, untuk apa orang-orang ini? Tetapi itu menjawab, untuk memegang tanganmu, memegang kakimu. Jangan sampai ketika dipotong kakinya tadi, nah, engkau menariknya kemudian bermudarat, melukai anggota tubuh yang lainnya. Kata Urwah, tidak perlu orang-orang ini. Cukup bagiku berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mulailah dokter tadi memotong kakinya supaya penyakitnya tidak menjalar kepada anggota tubuh yang lainnya. Nah, dalam keadaan Urwah terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus berzikir. Nah, sampai mulai menggergaji tulangnya. Nah, sampai selesai baru beliau pingsan. Ya. Ya, subhanallah. Kesabaran yang luar biasa dari Urwah ibn Zubair rahimahullahu taala. Nah. Ya, dan berhasil operasi tersebut. Dan beliau Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala sejak masuk usia remaja, beliau tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Terus setiap hari beliau membaca Al-Quran, belum pernah meninggalkan. Satu hari pun meninggalkan bacaan Al-Quran. Ya. Kecuali dalam keadaan tadi, ketika beliau pingsan setelah dipotong kakinya beberapa hari. Nah, ketika beliau sadar, nah, ya, kemudian akhirnya dikembalikan lagi, diantar lagi ke kota Madinah dan disambut oleh orang-orang di kota Madinah. Nah, dan dihibur oleh mereka ketika melihat keadaan Urwah yang anaknya meninggal dunia, kemudian juga kakinya harus dipotong dikarenakan penyakit tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau sekali lagi merupakan ulama pada zamannya, menjadi rujukan di bahasa tabi'in. An Urwah ibn Zubair, an Aisyah ummul mu'minin. Dari Aisyah ummul mu'minin. Tadi disebutkan Urwah ibn Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ibunya Asma bintu Abi Bakar. Kakak beradik dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sehingga Urwah adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga banyak mengambil ilmu dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fil manam. Nah, awal permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Nah, fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subhi. Tidaklah Rasulullah SAW melihat mimpinya melainkan datang seperti cahaya subuh. Nah, ini awal pertama kali ya, wahyu diturunkan kepada Nabi SAW berupa ru'yah salihah. Nah, mimpi yang benar. Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang kaifiyah, tata cara atau bagaimananya wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa cara, di antaranya malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jarang sekali. Rasulullah pun melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya dua kali saja. Ketika masa Fatratil Wahyu, setelah wahyu pertama turun, setelah itu tidak turun lagi dalam sekian lama. Nah, menjelang wahyu kedua turun, di sana Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang memiliki 600 sayap. Nah, yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, sehingga yang pertama ini ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud aslinya, ini jarang terlihat, dan Rasulullah hanya mengetahuinya dua kali saja. Yang kedua, malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwujud seorang laki-laki yang sering dia berwujud seperti salah seorang sahabat, Dihyah Al-Qalbi. Dihyah ini sahabat yang terkenal rupawan. Nah, ganteng. Dan mereka cipil ketika menjelma menjadi laki-laki biasanya menjelma seperti Dihyah Al-Qalbi. Walaupun kadang-kadang menjelma menjadi seseorang yang tidak dikenal. Kadang-kadang menjelma menjadi seseorang yang tidak dikenal. Nah, dan Para sahabat ridwanullah alim ajmain tidak mengetahui hal ini kecuali setelah Rasulullah menyampaikannya. Seperti Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian serba putih, rambut serba hitam, mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Bertanya kepada Rasul tentang Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Para sahabat tidak paham itu adalah Jibril. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadli man isail? Wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya? Kata Umar, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril. Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Para sahabat mendengar wahyu itu turun. Dan juga melihat siapa yang datang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril datang namun tidak terlihat. Dan mengetahui kedatangannya dengan suara yang mengiringinya. Sambil sebutkan seperti apa? Suara gemerincing lonceng. Dan juga disebutkan dalam riwayat lain seperti suara desingan lebah. Dan ini yang terberat bagi Nabi SAW. Sangat berat sekali ketika menerima wahyu dalam keadaan seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW itu adalah perkara yang berat. Di sini menunjukkan bahwasanya ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW, ujian-ujian sangat berat. Inna asaddan nasi bala'an al-anbiya, summal amsalu fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Kemudian yang semisalnya. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW semasa hidupnya anak-anaknya meninggal terlebih dahulu. Rasa sakit yang dialami oleh Nabi SAW dua kali rasa sakitnya dari orang biasa. Belum lagi ujian-ujian yang lain yang menimpa Nabi SAW. Hinaan dari kaumnya, cacian, makian, lain sebagainya. Sangat berat ujian yang menimpa Nabi SAW. Bahkan ketika wahyu turun kepada Nabi SAW pun, ini perkara yang berat. Saking beratnya disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sungguh turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat dingin, akan tapi Rasulullah mencucurkan keringat. Hari yang sangat dingin mencucurkan keringat. Ini menunjukkan sangat berat wahyu yang dipikul oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita saja dalam cuaca seperti ini misalkan. Kita berkeringat. Apalagi di Madinah ketika musim dingin. Sampai 10 ada? Derajat Celsius? Atau kurang? Sangat dingin sekali. Tapi Rasulullah sampai berkeringat ketika menerima wahyu tersebut. Ini sangat berat. Sehingga kalau kita memahami hadis-hadis tentang masalah ini, ini memberikan hikmah supaya kita hendaknya semakin mengagungkan Al-Quran. Dan hendaklah kita terbayang bagaimana Rasulullah SAW berjuang keras dan bersabar menahan beratnya ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita supaya kita bisa membacanya dan juga mentadaburinya. Nah, ini yang paling beratnya tadi. Ya, ketika Malaikat Jibril datang namun tidak terlihat. Tapi ada yang menyertainya. Gemerincing dari seperti suara gemerincing lonceng. Atau desingan lebah. Ini sangat berat sekali. Yang dirasakan oleh Nabi SAW. Jadi bukan perkara yang enteng menerima wahyu ini. Perkara yang berat. Ya. Bahkan bukan berpengaruh kepada hati Nabi SAW saja. Sampai berpengaruh kepada berat tubuhnya. Ya. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan tiba-tiba paha Nabi SAW sangat berat sekali. Ya. Ketika sampai wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang mana ketika itu pahanya menyentuh paha salah seorang sahabat. Sebenarnya sahabat ini seakan-akan pahaku ini hampir hancur katanya. Yang tiba-tiba paha Rasulullah menjadi berat. Ya. Saking beratnya ketika menerima wahyu. Nah. Ya. Kemudian yang keempat di antara kaifiah turunnya wahyu dibisikkan ke dalam kalbu. Nah, disertai pemberitahuan bahwa ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Abi Dunya, "Inna Ruhul Qudus nafasa fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus yang dimaksud Malaikat Jibril, ya, meniupkan pada hatiku. Nah, ya, dibisikkan ke dalam hati, tapi bukan bisikan-bisikan hati yang ya seperti yang dialami oleh kebanyakan orang. Nah, bisikan syaitan dan lain sebagainya, tapi ini merupakan bisikan dari Malaikat Jibril. Ya, ke dalam hati Nabi SAW. Di antaranya lan tamuta nafsun hatta tastaqmilu rizquha. Ya. Satu jiwa tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Nah. Wattaqullaha wa azmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benarlah kalian dalam mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizqi ayat luba bimaksiatillah. Dan jangan sampai membawa salah seorang di antara kalian keterlambatannya rizki untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara wahyu yang dicubkan oleh Malaikat Jibril kepada hati Nabi SAW. Nah, ya, tadi dengan dikhabarkan bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisikan syaitan. Nah. Yang kelima, kadang-kadang dalam bentuk ilham. Nah. Allah memberikan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berijtihad pada suatu masalah. Ini termasuk di antara ilham. Nah, dan yang keenam melalui mimpi yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala tadi, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW ru'ya shalihah. Ya. Awal wahyu, permulaan wahyu yang sampai kepada Rasulullah ini berupa mimpi yang benar. Nah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ada sebagian asal yang mengatakan ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi ini merupakan wahyu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan kepada anak-anaknya, Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam ani adbahuk fangdur mada taro. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Ya, perhatikanlah apa yang engkau lihat. Fandur mada atau apa pendapatmu? Nah, anaknya Nabi Ismail mengatakan, if al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Ya abati alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya. Ini ru'ya as-salihah. Nah, mimpinya para nabi sekali lagi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Barakallahu fikum. Adapun kita ya, jangan coba-coba mimpi menyembelih anak, tiba-tiba saya sembelih kamu. Tidak. Nah. Ya. Yang jelas di antara kaifiyah turunnya wahyu kepada Nabi SAW, di antaranya berbentuk apa? Mimpi yang benar. Nah. Dan ini sebagai bentuk ya, persiapan. Ya, muqaddimah. Supaya siap ketika menerima wahyu dalam keadaan terbangun. Nah. Dan yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, di antara kaifiyah turunnya wahyu, secara langsung. Tanpa perantara. Ya. Tapi di balik hijab, tidak melihat Allah secara langsung. Dikarenakan di dunia ini, ya, manusia tidak mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan lemahnya penglihatan manusia. Ya. Sampai ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa meminta untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, nah, kalau seandainya gunung-gunung ini akan kokoh tetap ketika melihat wajahku, maka engkau akan bisa melihat wajahku. Ketika Allah bukakan hijab kepada gunung-gunung, gunung-gunung hancur. Ya. Hancur melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung yang kokoh saja bisa hancur ketika melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia. Seketika itu Nabi Musa pun pingsan. Melihat gunung yang hancur. Tatkala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini manusia tidak kuat untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat nanti, kaum mukminin diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat wajah Allah. Dan termasuk kenikmatan yang paling besar. Nah. Ya. Rasulullah pun pernah langsung menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Isra Mi'raj. Ya. Mendapatkan wahyu tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, ini tanpa pelantara malaikat Jibril. Ini di antara kurang lebih 7 kaifiyah sampainya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang barusan kita baca berkenaan dengan ru'ya salihah, mimpi yang benar. Nah, hadisnya panjang, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Bisa sedikit-sedikit menghafalnya. Nah. Ya. Wa ila huna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.